إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai masih di bab bab tentang masalah takwa. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, beliau sering berdoa. Di antara doa yang sering Nabi panjatkan adalah Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu petunjuk. Aku mohon kepadamu agar engkau masukkan ke dalam hatiku takwa. Dan aku mohon kepadamu agar aku diberi kekuatan untuk al-afafa, menjauhi berbagai hal yang haram. Wal-ghina, dan ya Allah, aku mohon kepadamu kecukupan, merasa cukup dengan anugerahmu dan pemberianmu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka di antara hadis yang dibawakan oleh penulis rahimallahu taala di bab takwa adalah hadis ini, yaitu hadis yang isinya adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon empat perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hidayah atau petunjuk. Dan tentu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal. Ada hidayah ilmu, hidayah informasi. Hidayah berupa informasi dan pengetahuan manakah yang baik dan manakah yang buruk. Maka kemudian ada hidayah jenis yang kedua adalah hidayah amal. Hidayah berupa kekuatan tegaknya hati untuk melaksanakan pengetahuan yang telah dimiliki. Setelah tahu jelek itu adalah jelek, maka punya kekuatan untuk menjauhinya. Setelah tahu dan sadar rasanya baik itu baik, maka punya kekuatan untuk mengerjakannya. Dan tentu hidayah dalam bentuk tegaknya hati ini berbeda dengan hidayah ilmu atau hidayah informasi. Maka hidayah apa yang dimaksudkan dalam doa ini? Di sini dikatakan bahwasanya hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah ilmu, hidayah informasi. Oleh karena itu, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan ilmu sebagaimana manusia yang lain juga memerlukan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyukuda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Jangan kau tergesa-gesa untuk membaca Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an itu selesai dibacakan kepadamu. Wa qul, dan katakanlah dan doa dan berdoalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, berilah tambahan ilmu kepadaku. Demikian di surat Thaha ayat yang ke-114. Maka berdasarkan surat Thaha 114 ini kita jumpai satu-satunya perkara yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Ya, tidak ada satupun perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Tidak ada kita jumpai perintah Allah kepada nabinya untuk meminta tambahan istri, untuk meminta tambahan harta atau yang lain. satu-satunya perkara yang di situ Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon tambahan hanyalah tambahan ilmu, menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerlukan ilmu sebagaimana kita memerlukan tambahan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dan mohon tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasalam, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajari wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Dan sungguh anugerah Allah kepadamu adalah anugerah yang besar. Maka Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah seorang yang membutuhkan ilmu dan membutuhkan tambahan ilmu. Oleh karena itu beliau pun memohon hidayah tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hidayah, kata-kata hidayah, kosakata hidayah atau istilah hidayah, jika disebut sendirian, maka cakupannya adalah dua jenis hidayah. Hidayah ilmu dan informasi, dan hidayah tergeraknya hati untuk taat dan untuk tunduk kepada kebenaran. Adapun jika kata-kata hidayah itu digandengkan dengan sesuatu yang identik dengan taufik, identik dengan tergeraknya hati untuk tunduk pada kebenaran, ya, maka ketika itu hidayah maknanya adalah hidayah ilmu atau hidayah pengetahuan atau hidayah informasi. Ya, karena hukum asal dalam bahasa Arab kalau di ada kata sambung yang menyambung menghubungkan dua kata, maka kedua kata tersebut maknanya berbeda, sehingga hidayah punya makna tersendiri dan kata setelah hidayah yang itu identik dengan tegaknya hati untuk tunduk pada kebenaran itu punya makna yang lain. Maka di sini hidayah digandengkan dengan takwa. Maka takwa itu sama dengan tegaknya hati untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu maka permohonan hidayah, ya, permohonan hidayah itu kita maknai dan yang dimaksudkan adalah hidayah ilmu, hidayah informasi, hidayah pengetahuan. Hidayah ilmu ini mencakup yang pertama adalah ditambahkannya ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian yang kedua adalah diingatkan ilmu yang dulunya sudah tahu namun lupa. Maka ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, yaitu hidayah ilmu, maka maknanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi tambahan pengetahuan. Kita tahu hal-hal yang sebelumnya belum kita tahu. Kita kemudian mengetahui kebaikan yang sebelumnya kita tidak tahu. Kita mengetahui adanya kejelekan yang belumnya tidak kita sadari. Maka ini tambahan, maka ini adalah tambahan ilmu. Dan yang kedua, hidayah informasi, hidayah ilmu itu mencakup dalam bentuk kita diingatkan dengan sesuatu yang dulu sudah kita ketahui namun kita lupa. Maka kita diingatkan dengan berbagai hal yang dulu sudah kita ketahui, ini adalah baik, ini manfaat, sudah kita tahu. Dan seiring berjalannya waktu karena kita kurang perhatian dan kita tidak mengamalkannya, maka kita lupa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, di antara maknanya adalah minta agar diingatkan kembali hal-hal yang dulu sudah diketahui. Kemudian poin yang kedua yang dimintakan, yang Nabi minta kepada Allah dalam hadis ini atau dalam doa ini adalah minta kepada Allah takwa. Ya, oleh karena itu maka hadis ini dimasukkan di bab ini, yaitu bab takwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar mendapatkan takwa, yaitu diberi taufik, digerakkan hatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla di tangannya lah kekuasaan terhadap segala sesuatu. Menggerakkan hati, membelokkan hati di antara hal yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika seorang hamba itu tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah pasrahkan kepada hamba tersebut apa dirinya sendiri, maka doa tentu dia akan kerepotan dan dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, menggerakkan hati seorang, dan Allah berikan kepadanya semangat untuk bertakwa, maka dialah orang yang bertakwa, dialah orang yang akan istiqomah di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah memohon hidayah, yaitu petunjuk ilmu, tambahan hidayah ilmu dan informasi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digerakkan hatinya untuk melaksanakan informasi-informasi yang telah diketahui, informasi tentang kebaikan, kemudian tergerak hatinya untuk melakukannya. Setelah menyadari ada berbagai macam kebaikan, Islam adalah kebaikan, membaca Al-Quran adalah kebaikan, kemudian berzikir adalah kebaikan. Maka banyak kita mengetahui hal tersebut namun belum tergerak untuk melakukannya. Maka ini membutuhkan hidayah kepada takwa atau hidayah taufik. Demikian juga Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digerakkan untuk bisa menjauhi berbagai macam keburukan yang telah diketahui informasinya. Karena tidak semua orang yang tahu kejelekan adalah kejelekan, hatinya tergerak untuk meninggalkannya. Betapa banyak orang yang mengetahui bahasanya mabuk-mabukan itu buruk dan berbahaya, namun dia tetap saja tidak bisa meninggalkannya. Betapa banyak orang itu menyadari bahasanya judi itu berbahaya dan tidak mendatangkan manfaat, namun hatinya pun tidak tergerak dan tersentuh untuk menjauhinya, dan hal-hal yang lainnya yang demikian banyak. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita untuk memohon al-afafa. Yang dimaksud dengan al-afaf adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya ifaf atau afaf dan ifah, yaitu menjaga diri dari semua yang Allah haramkan. Sehingga di sini kata-kata al-afaf digandeng dengan takwa. Padahal sebenarnya adalah afaf atau menjaga diri dari hal yang haram itu adalah bagian dari takwa. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya, urgennya meninggalkan berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka afaf adalah menjaga diri dari segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Dan ini berkaitan dengan semua yang Allah haramkan, yang tegas-tegas diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun seringkali al-afaf atau al-ifah itu yang dimaksudkan adalah satu dari dua hal. Yang pertama adalah al-ifah, menjaga diri sehingga memiliki kehormatan untuk terjaganya kemaluan dari segala macam penyimpangan seksual, zina, dan yang sejenis dengannya. Dan orang yang menjaga diri dari zina, inilah yang biasa disebut dengan sebutan dalam bahasa Arab afifun atau afifatun, wanita yang menjaga kehormatan, atau laki-laki yang menjaga kehormatan. Maka seringkali makna al-ifah adalah menjaga diri dari syahwat kemaluan. Atau kemudian yang kedua, ifah dalam pengertian menjaga diri dari syahwat perut, yaitu dalam bentuk meminta-minta sesuatu yang tidak menjadi haknya, mengemis, meminta-minta harta kepada orang lain, meminta belas kasihan orang lain, membelas, meminta sedekah, dan sejenis itu. Itu dua jenis ifah, ifah dari syahwat kemaluan dan ifah dari syahwat perut, dengan menjaga diri dari meminta-minta dan mengemis-ngemis. Meskipun karena mengemis dalam ajaran Islam, meminta-minta bukan hanya mengemis, meminta-minta secara umum ketika kita tidak punya kebutuhan, ketika kita bisa memenuhinya sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain, tanpa perlu menyusahkan orang lain, satu hal yang pada dasarnya terlarang. Ya, tidaklah diperkenankan seorang muslim untuk minta-minta kepada manusia kecuali memang betul-betul dia dalam kondisi yang mendesak. Itulah jalan satu-satunya supaya dia bisa menyambung hidup. Maka ketika itu barulah diperbolehkan mengemis. Ataupun jika keadaannya tidak demikian, maka mengemis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengumpulkan bara api neraka. Fal yastaghfir au yastaqil. Maka silakan yang memperbanyak sangu bara api neraka ataukah mempersedikitkannya. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan meminta-minta dan mengemis tanpa kebutuhan yang diperbolehkan, maka itu akan menyebabkan orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. Itu menunjukkan betapa hinanya perbuatan mengemis dan meminta-minta ya, dalam ajaran Islam. Meskipun boleh jadi dari sudut pandang ekonomi, sekarang ini profesi yang paling prospek, itu ngemis-ngemis di pinggir jalan, ya, di lampu merah. Itu boleh jadi sehari ada yang bilang dapat 200 ribu, ada yang bilang lebih dari itu, sehari. Ini kan berarti profesi yang prospek sekali, menggiurkan duitnya tanpa susah payah kerjanya. Itu adalah satu hal yang haram, satu hal yang hina, satu hal yang tercela. Setiap keping dan setiap lembar uang yang didapat karena mengemis itu adalah sebenarnya bara api neraka. Itu sebenarnya adalah lembaran bara api neraka. Nabi katakan falyastaqil aw liyastaqsir. Ya, silakan tentukan pilihan Anda, mau punya sangu bara api yang jumlahnya banyak ataukah sedikit. Itu dua makna cakupan iffah, menjaga kehormatan dengan terjaganya syahwat dan terkontrolnya syahwat kemaluan, dan menjaga kehormatan dengan terkontrolnya syahwat keinginan, syahwat perut, syahwat makan, dan syahwat berkenaan dengan harta yang pokok harta itu adalah habis untuk keperluan makan. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mohon kepada Allah al-ghina, kecukupan. Yang dimaksud al-ghina adalah cukup sehingga tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan orang lain, menjadi orang yang mandiri, yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu demikianlah idealnya seorang muslim, menjadi seorang yang tidak membutuhkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidaklah mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu Allah berikan taufik dan Allah berikan anugerah sehingga tidak membutuhkan orang lain, maka dia akan jadi orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang semua kebutuhannya dia penuhi sendiri tanpa kemudian dia memelas, menengadah, mengharap belas kasihan manusia. Maka dia akan jadi seorang yang mulia dan jadi orang yang tidak hina. Karena bergantung kepada orang lain, itu adalah dhullun wa mahana, adalah kehinaan dan kehinaan. Lain halnya dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bergantung, orang itu menghantungkan hajatnya dan kebutuhannya kepada belas kasihan manusia, maka itu kehinaan. Dan jika seorang itu menggantungkan kebutuhannya kepada belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah izun wa ibadah, maka itu adalah kemuliaan dan ibadah. Maka Nabi alaihi wasallam mengajari kepada kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang tidak membutuhkan makhluk, dan kita hanya merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya kita pun meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini dengan kita banyak-banyak berdoa dan mohon kepada Allah agar kita diberi tambahan ilmu, diberi hidayah ilmu, diberi takwa, kemudian diberi semangat untuk menjaga diri dari liarnya syahwat perut dan liarnya syahwat sesuatu di bawah perut. Walhina, demikian juga diberi kekuatan untuk bisa menjadi manusia yang mandiri, manusia yang berdikari, manusia yang tidak yang memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri dan tidak memelas mengemis-ngemis, merendah-rendah kepada manusia. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menentukan, mengatur-atur manfaat untuk dirinya sendiri ataupun bahaya untuk dirinya sendiri, karena yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka hadis ini adalah dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan tidak benarnya sikap sebagian orang yang menggantungkan hatinya kepada orang-orang yang dianggap wali dan orang-orang yang saleh untuk terwujudnya hal-hal yang menjadi kebutuhan dan manfaatnya dan tercegahnya berbagai macam bahaya. Yang ini dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti, sebagian orang-orang yang tidak tahu, yang berdoa meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam ketika mereka ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasalam, atau berdoa dan meminta-minta kepada orang yang dianggap dan diyakini sebagai wali dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan tindakan semacam ini maka ada orang semacam ini yang meminta-minta kepada makhluk, meminta-minta kepada orang yang sudah mati, meskipun itu adalah orang soleh dan wali atau bahkan seorang nabi, ini adalah kesesatan. Dari tinjauan agama ini adalah sebuah kesesatan, dan dari sisi akal sehat ini adalah sebuah kebodohan. Ya, kenapa? Karena mereka sendiri, orang-orang yang dimintai, ternyata mereka ini adalah makhluk yang tidak punya kekuasaan untuk menentukan nasibnya. Nasibnya apakah mati, apakah sehat ataukah sakit, dia tidak punya kekuatan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sebagaimana firman Allah taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk memberikan pengumuman kepada semua manusia. La aqulu lakum indi khazainallahi. Ketahuilah wahai seluruh manusia, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Aku tidak punya otoritas untuk menentukan anugerah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang sehat, siapa yang sakit. Saya tidak punya otoritas. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala semata. Wala a'lamul ghaiba, dan aku pun juga tidak tahu masa depan. Aku tidak tahu hal yang akan yang belum terjadi. Wala aqulu lakum inni malak, dan ketahuilah wahai semua manusia, bahasanya aku tidak pernah menyampaikan kepada kalian bahasanya aku adalah malaikat. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat yang ke-188, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk menyampaikan pengumuman. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Wahai manusia, ketahuilah bahasanya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengontrol untuk diriku manfaat dan bahaya. Aku tidak bisa ngatur-ngatur kapan aku sakit, kapan aku sehat. Kapan kemudian senang dan kapan bahagia, kapan menangis karena sedih. Aku tidak bisa punya kekuasaan untuk mengatur itu semua. Illa masya Allah, kecuali semata-mata kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di surat Al-Jin ayat yang ke-21 dan 22, kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberikan pengumuman yang ditujukan kepada seluruh manusia. Innila amliku lakum darra wala rasyada. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahasanya aku tidak punya otoritas untuk mengatur bahaya dan petunjuk. Siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan hidayah, aku tidak punya otoritas untuk menentukannya. Siapa yang mati, siapa yang lahir, aku juga tidak punya otoritas untuk menentukannya. Siapa yang selamat, siapa yang kecelakaan, aku juga tidak punya otoritas untuk menentukannya. Qul inni la yujiruni minallahi ahadun. Katakanlah, umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku dari azab Allah. Ya, nabi itu diperintahkan untuk memberikan pengumuman kepada seluruh manusia. Bahasa tidak ada satupun orang yang bisa, satupun pihak yang bisa melindungi aku dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak menjumpai satupun orang yang bisa menjadi tempatku berlindung dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka setiap kita sebagai manusia punya kewajiban untuk menyadari bahasanya manusia selama dia adalah manusia, sehebat apapun dia, begitu meskipun dia demikian hebatnya al-wajahah, kedudukannya dan kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jal, meskipun dia memiliki manzilah, kedudukan dan martabat yang demikian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sehebat apapun, sesoleh apapun, semulia apapun manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak untuk menjadi tidaklah berhak untuk kita minta-mintai. Tidak ada satupun yang berhak untuk kita berdoa minta-minta kepadanya. Bahkan mereka-mereka yang memiliki kedudukan di sisi Allah karena mereka adalah nabi dan orang saleh, mereka berlepas diri dan betul-betul berlepas diri jika ada orang yang malah minta-minta dan berdoa kepada mereka. Sebagaimana perkataan Isa alaihissalatu wassalam ketika Allah berkata kepadanya, wahai Isa, apakah engkau pernah katakan kepada manusia, jadilah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Maka Isa telah memberikan jawaban tegas, subhanaka ma suci engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak berhak untuk aku katakan. Dan tidaklah menjadi hak Isa dan yang lainnya untuk mengatakan kepada manusia, angkatlah dan jadikanlah aku sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika akan lanjut Isa, jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya, karena engkau mengetahui isi hatiku dan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Sebenarnya engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Makultulahum, tidaklah yang kukatakan dan kudakwahkan kepada manusia, kata Isa, ila ma'amartani bihi, kecuali semata-mata yang kau perintahkan, anibudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah Rabku dan Rab kalian. Oleh karena itu, kesimpulannya apa yang kita dengar dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti, yang tidak berilmu, yang dilakukan di sebagian tempat, mereka datang ke kubur orang yang dianggap wali, kemudian minta-minta kepada si wali. Maka tindakan dan perbuatan dan aktivitas semacam ini adalah ditinjau dari akal sehat, adalah sebuah kebodohan. Karena akal sehat mengatakan, dia makhluk, saya makhluk, kenapa kok saya minta-minta kepada makhluk, kenapa tidak minta kepada yang punya makhluk, kan beres, kenapa mintanya kepada makhluk? Demikian akal sehat mengatakan. Maka orang itu barulah kemudian menjadi orang musyrik dan melakukan kemusyrikan itu ketika dia telah membuang akal sehatnya. Membuang akal sehatnya, orang dah mati yang dia malah butuh doa kita, lah kok malah dimintai, malah kita berdoa kepadanya. Dia butuh doa orang yang hidup, dia butuh dan memerlukan dan mengharapkan doanya orang yang hidup, malah kita minta-mintai. Maka tentu ini satu hal yang merupakan kebodohan dari tinjauan akal sehat. Dan dari tinjauan agama yang mengajarkan tauhid, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, doa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah diragukan bahasanya meminta-minta kepada makhluk apalagi dia sudah mati adalah sebuah kebodohan. Karena mereka, karena orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain abadan sama sekali. Ya, mereka adalah kemudian jenazah-jenazah yang kering, bahkan mereka sendiri tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri. Ya, orang yang sudah mati tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri. Yang seandainya dia bisa menggerakkan dirinya sendiri juga akan bikin geger orang-orang di rumahnya tentunya. Ya, mereka tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, bergerak, pindah itu juga harus diantar. Ke kubur itu tidak bisa datang sendiri, harus diantar. Meskipun kalau bisa datang sendiri itu juga berbahaya juga. Bisa gempar ini ya. Mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Kenapa kok diminta-mintai? Maka bagaimanakah mereka menggerakkan orang lain? Maka bagaimanakah mereka bisa-bisanya dimintai? menggerakkan dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi menggerakkan orang lain. Lah kok malah diminta-mintai? Kenapa kemudian ada saja orang yang berdoa, ya, memohon, memelas kepadanya, tidak kepada Tuhannya, Tuhannya yang hidup dan Tuhannya yang mati, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Abu Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i radallahu anhu, ya, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu adalah Nasrani, ya, Adi bin Hatim At-Ta'i. At-Ta'i nama sukunya, ya, ada satu kabilah nama kabilah Tayyi, ya, kalau orang itu belajar nahwu level tinggi maka akan sering mendapatkan bahasanya ini bahasa khas kabilah Tayyi. Nah, ini kabilahnya Adi bin Hatim. Ya, maka Adi bin Hatim ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulunya Nasrani. Ini menunjukkan bahasanya dalam Islam tidak semua agama itu sama. Ya, oleh karena itu maka namun Islam kita yakini adalah satu-satunya yang benar. Yang lain adalah jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada murka dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nasrani didakwahi, Yahudi didakwahi dan seterusnya. Kalau sehingga ada sahabat Nabi yang dari Yahudi, ada sahabat Nabi yang dari yang dulunya Nasrani, ada yang dulunya Majusi. Kalau semua agama sama maka tidak perlu ada dakwah kepada orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lain, sehingga tidak akan kita jumpai sahabat yang berasal dari agama Yahudi, dari agama Nasrani dan seterusnya. Radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, thumma ra'a atqallah atqalillahi minha, ada sesuatu semua, kemudian dia lihat melanggar sumpah itu adalah tindakan yang lebih bertakwa kepada Allah, falyati at-taqwa, maka hendaklah dia laksanakan dan dia lakukan satu tindakan yang dia nilai itulah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini berbicara tentang masalah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang itu seorang muslim boleh bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, boleh juga dengan nama-nama Allah yang lain, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Latif, demi Al-Ghafur dan yang lain. Atau demikian juga boleh bersumpah dengan sifat Allah, demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi wajah Allah, demi tangan Allah dan yang lain yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim tidak diperkenankan untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu dengan nama Nabi, dengan Jibril ataupun Jibril ataupun yang lainnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah maka adalah dia bersumpah dengan nama Allah atau nama Allah yang lain selain Allah, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka, maka dia telah melakukan kekafiran atau melakukan kemusyrikan." Kenapa orang yang bersumpah dengan selain Allah itu adalah orang melakukan kemusyrikan? Karena makna sumpah ketika seorang mengatakan bahasanya demi Allah demikian demikian, itu sama saja mengatakan jika apa yang saya katakan itu dusta, maka zat yang saya muliakan, saya agungi akan mengadab saya, akan menimpakan siksaannya kepada aku. Ini, maka yakinlah bahasanya apa yang saya sampaikan itu benar. Maka ketika kita katakan demi Allah kemarin saya sakit, misalnya, maka kalimat tersebut mengatakan, kalimat tersebut maknanya adalah jika pernyataan saya kemarin saya itu sakit itu dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang saya muliakan, saya agungkan, satu zat yang demikian agung di hatiku, dia akan mengazab dan menyiksaku. maka di sana terdapat dalam sumpah itu terdapat secara tidak langsung penegasan. Bahasanya nama yang kita sebut dalam sumpah adalah zat dan sesuatu yang sangat agung di hati kita. Dan zat yang paling agung di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang melebihinya. Oleh karena itu tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Demikian juga keyakinan bisa mengazab dan menyiksa, menimpakan azab dan menimpakan siksaan, tentu keyakinan kita sebagai seorang muslim itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tidak boleh kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu secara tidak langsung maknanya mengandung muatan makna bahwasanya dia meyakini adanya sesuatu selain Allah yang mengatur jagat raya sehingga bisa menimpakan siksaan kepadanya ketika dia dusta dengan sumpahnya. Ya, dan tentu seorang muslim tidak punya keyakinan semacam itu. Oleh karena itu maka bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah di antara bentuk kemusyrikan. Ya, maka oleh karena itu siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang yang berdosa, dan sumpahnya itu dalam sudut pandang Islam itu tidak sah. Ya, karena dia adalah sumpah yang ghairu munaqidah, yang tidak ada. Ya, adanya sama dengan tidak adanya. Karena dia adalah sumpah yang tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Dan siapa saja yang beramal dengan satu amal yang tidak Nabi tuntunkan, maka tertolak. Jika tertolak adalah sia-sia, dan adanya sama dengan tidak adanya. Dan berkenaan dengan masalah sumpah, maka di antara adab dan etika tentang sumpah, tidaklah sepatutnya seorang itu untuk bolak-balik dan sering bersumpah. Karena larangan untuk banyak dan sering-sering bersumpah itulah yang Allah maksudkan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-89, "Fahfadhu aymanakum." Ya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jagalah sumpah-sumpah kalian, artinya la tukthiru al-halifa billahi. Janganlah kalian sering-sering bersumpah dengan meskipun itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang itu bersumpah, maka sepatutnya dianjurkan dan disarankan untuk ditambah dengan kata-kata insyaallah, dengan mengatakan demi Allah insyaallah, demikian dan demikian. Dan manfaat dari tambahan insyaallah di sini memiliki dua manfaat yang penting. Yang pertama, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Anda adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan untuk melaksanakan isi sumpah. Kemudian yang kedua, jika seorang itu bersumpah dengan tambahan insyaallah kemudian akhirnya dia harus melanggar, maka tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Maka siapa yang bersumpah dengan satu sumpah kemudian mengatakan insyaallah, maka jika dia melanggar tidak ada kewajiban kafarah. Ya, maka dia terhitung tidak melanggar sumpah meskipun dia melanggar menyelisihi isi sumpahnya. Namun perlu diketahui bahasanya sumpah yang itu bisa kena kafarah adalah sumpah yang berkenaan dengan masa depan. Adapun sumpah yang berkenaan dengan masa silam maka tidak ada kafarah di dalamnya. Akan tapi jika seorang itu ternyata bohong sumpahnya berkenaan dengan masa lalu, itu adalah ternyata isinya bohong, maka dia berdosa. Jika dia benar maka tidak ada kewajiban apapun, semacam ucapan demi Allah saya kemarin tidak melakukannya, maka sumpah semacam ini baik itu benar ataupun bohong tidak ada kafarahnya. Ya, akan tapi fa'inkana sadikan, jika dia benar bahasanya dia tidak melakukannya maka dia bebas dari dosa. Namun jika dia berdusta maka dia, karena dia ternyata telah melakukannya namun dia sumpahnya mengatakan tidak melakukannya, maka dia berdosa. Adapun sumpah yang ada kafarahnya adalah sumpah berkenaan dengan masa depan. Jika seorang itu menyampaikan satu sumpah berkenaan dengan masa depan dengan mengatakan demi Allah saya tidak akan melakukannya. Ya, minggu depan atau selama seminggu ke depan saya tidak akan melakukannya. Maka di sini jika ternyata kok dilakukan maka ada kafarah. Jika kemudian tidak dilakukan maka tidak ada kafarah kafarah yang harus dibayarkan. Karena kalimat demi Allah saya tidak akan melakukannya di masa depan, minggu depan atau selama sebulan ke depan, maka ini sumpah yang sah. Jika kemudian ternyata dilanggar, maka ada kewajiban untuk membayar kafarah. Jika tidak tidak ada pelanggaran, maka tidak ada kafarah. Ya, maka berkenaan dengan masalah sumpah, maka sumpah itu ya bisa berkenaan dengan masa silam, bisa berkenaan dengan masa depan. Ya. Sumpah berkenaan dengan masa silam, semisal kalimat demi Allah, kemarin itu saya sakit sehingga saya tidak bisa masuk kerja atau yang lain. Dia katakan kemarin saya itu sakit, demi Allah saya sakit. Ya. Ini sumpah berkenaan dengan masa silam. Nah, sumpah berkenaan dengan masa silam ini, ya boleh jadi ternyata itulah yang sesuai dengan kenyataan, ya maka ya tidak ada kewajiban apapun. Kalau ternyata itu bohong, kemarin itu dia tidak sakit, dia jalan-jalan. Nah, sekarang dia mengatakan demi Allah saya kemarin tidak masuk karena sakit. Ya. Maka ini tentu dosa. Dan dosanya dosa yang sangat jelek karena pakai nyatut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain hanya kalau dia mengatakan saya kemarin sakit. Nah, tanpa kemudian bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala lebih ringan. Lah ini ya, bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala ternyata bohong, tentu dosanya lebih jelek daripada ya, bohong yang itu murni bohong tanpa mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata bohong, ternyata kemarin tidak sakit, padahal dia mengatakan saya sakit, adakah kewajiban kafarah dalam hal ini? Maka adakah kemudian penghapus dosanya? Maka ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang benar adalah yang tadi kita bacakan, tidak ada penghapus dosa untuknya. Lalu gimana solusinya? Tobat. Dan kalau itu solusinya tobat, itu lebih sulit karena artinya mudah-mudahan. Kalau kemudian ada penghapus dosanya, sudah, itu dilakukan, selesai. Itu dilakukan, selesai. Nah, ini cuma mudah-mudahan. Ya, terus gimana solusinya? Sudah saya sesali, itu, kenapa saya mengucapkan kalimat tersebut? Ya, maka alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ada taubat. Ya, kemudian ada perasaan menyesal, maka bertobat, maka ada kewajiban untuk bertobat, mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Maka itu berarti lebih susah. Kemudian sumpah apa yang kemudian ada kafaronya, itu sumpah berkenaan dengan masa depan. Ya. Karena jengkel dengan seseorang demi Allah, misalnya jengkel sama orang yang namanya Pak Budi, demi Allah selama seminggu ke depan saya tidak akan lewat di depan rumahnya Pak Budi. Selama seminggu ke depan saya tidak akan lewat di depan rumahnya. Saya lebih baik ngalang muter daripada lewat depan rumahnya. Nah, ini sumpah yang sah. Ya, sumpah semacam ini jika ditaati dilaksanakan maka ya sudah. Selama seminggu enggak lewat, muter. Ya, meskipun ya, harus kemudian jarak tempuh yang lebih jauh. Ya, kalau itu dilaksanakan enggak ada masalah. Kalau kemudian ternyata sumpahnya dilanggar, katanya enggak seminggu enggak akan lewat depan rumahnya Pak Budi, kok ternyata baru 2 hari sudah pegel. Nah, akhirnya kemudian gimana? Waduh, muternya ternyata terlalu jauh. Nah, akhirnya kemudian dilanggar, maka ada kewajiban kafarah. Ya, kafarahnya berupa memerdeka, 3 itu boleh milih. Ya, Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Ya, 3 ada pilihan. Nah, yang pertama adalah milih 1 dari 3 hal. Memerdekakan budak, jika tidak ada maka memberikan makan pada 10 orang miskin dengan makanan pertengahan yang biasa kalian makan. Kemudian yang ketiga memberikan pakaian menutup aurat untuk 10 orang miskin. Dan itu harus 10 orang, tidak boleh 5 orang kemudian dibeli 2-2. Ini harus 10. Dan kalau itu makanan, maka makanan yang pertengahan. kalau biasa misalnya makan nasi, makanan pokoknya nasi, kadang itu berasnya adalah sekilo 20.000, kadang ya pas dan tanggal tua ya, pas kemudian kanker kantong kering ya, akhirnya cuma bisa makan beras yang sekilonya 10.000. Ya, maka minimal nasi yang diberikan adalah yang harganya 15.000 per kilonya. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kemudian nasi yang dia berikan dan beras harga 12.000 per kilo, maka belum sah. Ya, kafarahnya belum sah, harus yang pertengahan. Min awsati ma tuta'imuna ahlikum. Pertengahan yang biasa kalian berikan untuk makan keluargamu. Pertengahan. Mana kemudian interval yang paling tinggi, mana yang paling rendah, ambil tengah-tengahnya. Pas kemudian duitnya banyak-banyaknya itu, nasinya itu harga berapa, berasnya itu sekilonya berapa, pas kemudian bukek-bukeknya berapa, nah itu wajibnya tengah-tengahnya. Kalau kemudian pilih yang interval paling tinggi, ya monggo. Tapi kalau kemudian ngambil yang paling bawah, tidak boleh. Minimal wajibnya adalah yang pertengahan. Kemudian jika tiga-tiganya tidak ada yang bisa, maka puasa 3 hari yang sebaiknya berturut-turut. Itu sumpah berkenaan dengan masa depan, dan itu yang ada kafarahnya. Adapun jika dilanggar, kalau sumpah berkenaan dengan masa silam, itu jika ternyata dusta, maka tidak ada kafarahnya. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala seiring berharap mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.